Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hati fillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan masih pada pembahasan qada'ul hajah dan adab-adab qada'ul hajah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan masalah yang kedua tentang hukum menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang air. Dan sekarang kita masuk pembahasan masalah yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsatu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Masalah yang ketiga, ma yusannu fi'luhu, apa yang disunnahkan untuk dilakukan, lidakhilil khala, oleh orang yang masuk WC. Perkara-perkara yang disunnahkan untuk dilakukan, perkara-perkara yang disunnahkan untuk dikerjakan oleh orang yang hendak masuk WC, yang hendak masuk tempat buang air. Dalam adab-adab buang air ada adab-adab yang wajib untuk dikerjakan, ada adab-adab yang sunnah untuk dikerjakan, ada perkara-perkara yang haram untuk dikerjakan, dan juga ada perkara-perkara yang makruh untuk dikerjakan. Nah, pada pembahasan masalah yang ketiga adalah perkara-perkara yang disunnahkan untuk dikerjakan, untuk dilakukan oleh orang yang hendak buang air. Yusannu lidakhilil khala'i qawlu bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khubaith. Disunnahkan bagi orang yang hendak masuk WC, disunnahkan bagi orang yang hendak masuk tempat buang air untuk membaca bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Disunnahkannya membaca doa ini adalah ketika hendak masuk, ketika hendak masuk ke tempat buang air. Sebelum masuk, ketika hendak masuk, disunahkan untuk membaca doa ini. Itu bismillahi allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ini adalah doa yang terdapat di dalam dua hadis, seperti dalam hadis yang belum kita baca di bawah itu, yang lafadz bismillah itu terdapat pada hadis tersendiri, yang lafadz Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu ada pada hadis tersendiri. Bagi yang hanya membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith saja, itu boleh. Bagi yang mau menambahkan dengan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, juga diperbolehkan. Bacaan ini atau doa ini dibaca idza arada dukhul, ketika hendak masuk, sebelum masuk. Adapun bagi orang yang buang air di tempat terbuka, di tempat terbuka, tidak di dalam satu bangunan, maka membacanya adalah inda awwali syuruq, yaitu ketika awal, ketika awal masuk untuk buang air, yaitu ketika menyingsingkan pakaiannya. Ini sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama, oleh mayoritas ulama. Bagi orang yang buang air di dalam bangunan, yaitu WC, tempat yang disiapkan dibangun untuk buang air, membacanya adalah ketika hendak masuk. Bagi yang buang air di tempat terbuka, ya, di tempat terbuka seperti di padang sahara, atau yang ketiga di hutan, atau di tempat-tempat lain yang itu tempat terbuka, maka membacanya adalah ketika awal mulai, yaitu ketika menyingsingkan pakaiannya. Wa indal intihai wal khuruj, dan ketika selesai dan keluar, disunnahkan membaca ghufranaka. Wa indal intihai wal khuruj, dan ketika selesai dan keluar, disunnahkan membaca ghufranaka, yang artinya saya memohon ampunanmu. Saya memohon ampunanmu. Ghufranaka. Ketika hendak masuk membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan ketika sudah selesai keluar dari tempat buang air, maka disunahkan untuk membaca ghufranaka. Ghufranaka ini artinya adalah saya memohon, saya meminta ampunanmu. Ya Allah, saya memohon, saya meminta ampunanmu. Ghufranaka ini nasab, ya. Kenapa kok tidak ghufranuka atau ghufranika? Karena ghufranaka ini maf'ul bih, ya, maf'ul. Nah, maf'ul bih untuk fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dibuang, yang takdirnya adalah as'aluka ghufranaka. As'aluka ghufranaka, saya memohon ampunanmu. Sehingga ghufranaka itu bukan artinya ampunanmu gitu saja, enggak. Kalau ghufranaka itu artinya ampunanmu, itu tidak benar, karena itu mansub ghufrana. Kalau ghufranuka itu artinya ampunanmu. Tapi kalau ghufronaka di fathah nunnya maf'ul bih sebagai maf'ul untuk fi'il yang mahdhuf yang takdirnya adalah as'aluka ghufronaka, saya memohon ampunanmu. Ini doa yang disunahkan bagi orang yang telah selesai buang air dan telah keluar dari tempat buang air. Adapun doa selesai buang air yang selain ini yang banyak dihafal atau dibaca oleh sebagian kaum muslimin seperti alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa yabqa fi ma yanfa'uni atau yang semisalnya, itu tidak sahih. Ya, dhaif. Yang sahih ini ghufronaka. Kadang ada orang yang tidak puas, merasa tidak mantap, masa doaku pendek. Oh, doaku pendek seperti itu. Maka milih yang lebih panjang, walaupun tidak terdapat dalam riwayat yang sahih. Karena di dalam beribadah itu, yang menjadi ukuran itu bukan sesuai dengan sunnah atau tidak, sahih atau tidak, ada asalnya atau tidak. Yang dijadikan dasar itu adalah perasaan. Kalau yang lebih panjang, lebih mantap rasanya, lebih puas. Yang pendek, tidak mantap sehingga ditinggalkan. Tentunya tidak seperti itu. Di dalam beribadah, dalam beramal itu yang paling pokok adalah yang sesuai dengan sunnah atau tidak. Ada dasarnya atau tidak. Nah, doa yang sahih, yang disyariatkan dan disunahkan bagi orang yang telah buang air adalah ghufronaka. Jangan keliru ghufronuka. Ya, jangan keliru di dhammah, tapi di fathah ghufronaka. Keliru harokat berubah dan berbeda artinya. Wa taqdimu rijlihi al-yusra 'inda ad-dukhuli wal yumna 'inda al-khuruj, dan disunahkan mendahulukan kaki yang kanan apa dan disunahkan mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki yang kanan ketika keluar. Disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Jadi masuk WC, masuk ke tempat buang air, sunnahnya itu mendahulukan kaki kiri. Kalau keluar mendahulukan kaki kanan. Sebaliknya dengan masuk masjid. Kalau masuk masjid itu mendahulukan kaki kanan. Ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Nah, kalau masuk tempat buang air itu mendahulukan kaki yang kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki yang kanan. Nah, kalau kita hendak buang air, kemudian kita tahu adab-adabnya. Kita tahu adab-adab buang air, ketika mau buang air, ya, berdoa terlebih dahulu. Ya. Kemudian ingat ketika mau buang masuk tempat buang air, mendahulukan kaki yang kiri. Ketika selesai, keluar mendahulukan kaki yang kanan. Kemudian membaca doa ghufronaka. Itu semuanya adalah ibadah. Ya. Walaupun buang air, ya, buang air, buang kotoran, buang air kecil, buang air besar, tetapi kalau itu dijalani sesuai dengan adab-adab yang ditentukan oleh syariat, sesuai dengan ilmu yang diketahui, itu semuanya mendatangkan pahala. Buang air tapi banyak mendapatkan pahala. Ya. Hanya dari sisi melangkahkan kaki, melangkahkan kaki untuk masuk WC itu berpahala. Ya. Kalau tahu adabnya, tahu ilmunya, mau masuk WC, tuntunannya adalah disunahkan mendahulukan kaki kanan, apa kaki kiri, ya, melangkahkan kaki kiri masuk WC itu berpahala. Ketika selesai keluar, mendahulukan kaki kanan juga berpahala. Membaca doa ghufronaka, sehingga meskipun itu terkait dengan buang air, bagi orang yang beriman yang menjalaninya sesuai dengan tuntunan syariat, itu semuanya akan mendatangkan pahala. Wa alla yakshifa auratahu hatta yadanwa minal ardi, dan supaya tidak membuka auratnya sehingga yadanwa minal ardi, dekat dengan tanah. Dan agar supaya tidak membuka auratnya sehingga yadanwa minal ardi, dekat dengan tanah. Tertutup ketika buang air, auratnya itu tertutup. Wa idza kana fil fadha'i yustahabbu lahul ib'adu wal istitaru hatta la yura. Dan apabila buang air di tempat terbuka, disunnahkan baginya untuk menjauh dan menutup diri sehingga tidak terlihat. Dan apabila buang air di tempat terbuka, disunnahkan baginya untuk menjauh, menjauh dari tempat yang mungkin terlihat oleh manusia. Wal istitar, dan menutup diri, mencari tempat yang terlindung, terlindung dari pandangan manusia, sehingga layura, tidak terlihat. Apakah membuat penutup, ya, ketika memungkinkan membuat penutup, apakah itu dengan kain atau dengan apa saja yang memungkinkan untuk dijadikan penutup, atau mencari tempat yang itu bisa untuk menutup diri, terlindung dari pandangan manusia. Ini kalau buang air di tempat yang terbuka. Seperti sebagai contoh umpamanya orang buang air di padang sahara, maka menjauh, kemudian mencari tempat yang terlindung. Apakah di situ ada gundukan tanah, atau ada tempat yang bisa untuk orang itu berlindung di tempat itu dari pandangan manusia ketika buang air, maka diusahakan seperti itu. Wa adillatu dzalika kulli, dan dalil-dalil itu semua adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu. Qala, berkata Jabir, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyaba fala yura. Kami keluar, kata Jabir radhiyallahu anhu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu bepergian, satu safar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak buang air besar. La ya'til baraz, baraz itu buang air besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buang air besar sampai atau sebelum beliau itu yataghayyab, yaitu bersembunyi. Fala yura, maka tidak terlihat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini hadis sebagai dalil tentang buang air di tempat terbuka, tidak di dalam bangunan, tidak berada di tempat yang dibuat dan disiapkan untuk buang air, di tempat terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, safar di zaman itu dan di daerah tersebut itu melalui melewati padang sahara tempat terbuka yang kadang manusia itu dituntut untuk buang air, apakah buang air besar atau buang air kecil. Ya, seperti yang pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau buang air besar di tempat terbuka. Beliau tidak melakukan buang air itu sampai beliau itu tersembunyi menjauh sampai tidak terlihat dari pandangan manusia, baru kemudian buang air. Dan disebutkan juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqad hajatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, khudhil idawah, ambilkan al idawah, yaitu tempat air timba. Maka beliau pergi sampai beliau terlindung, tertutup dari saya. Faqadha hajatahu, maka beliau buang air. Ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini sebagai dalil bahwa ketika buang air di tempat terbuka itu disyariatkan untuk menjauh dan terlindung, tertutup dari pandangan manusia. Ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau buang air, Nabi mempersiapkan kebutuhannya, yaitu meminta kepada Mughirah bin Syu'bah untuk diambilkan air, diambilkan tempat air, ya. Kemudian setelah diambilkan tempat apa air dalam timba oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, kemudian Nabi pergi membawa air tersebut menjauh, ya, sampai tidak terlihat oleh Mughirah. Baru kemudian beliau buang air. Ini juga menunjukkan bahwa menutup aurat dari pandangan manusia itu hukumnya wajib. Dan membuka aurat dari pandangan manusia ini hukumnya adalah haram. Kemudian hadis ini juga menunjukkan disyariatkan untuk menyiapkan, disyariatkan untuk menyiapkan kebutuhan dalam buang air, yaitu bersuci setelah buang air. Nah, karena itu Nabi SAW minta untuk diambilkan air. Dan dalam hal ini Nabi ketika istinja cukup dengan menggunakan air. Wa hadits Aliin radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al khala'a yaqula bismillah. Dan hadis Ali, semoga Allah meridainya, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup antara jin dan aurat Bani Adam adalah apabila Bani Adam, yaitu manusia, masuk WC membaca bismillah. Ini hadis riwayat oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Dan hadis ini sahih. Penutup antara jin dan manusia dan aurat manusia itu ketika buang air sebelumnya membaca bismillah. Jadi bacaan bismillah, ya, bacaan bismillah ketika hendak buang air itu menjadi penghalang, penutup antara mata jin dan aurat manusia. Manusia ketika buang air, sebelumnya membaca bismillah, auratnya tertutup, tidak bisa dilihat oleh jin. Mata-mata jin tidak bisa melihat auratnya manusia ketika buang air apabila membaca bismillah sebelumnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahadukumul khala'a ay yaqula bismillah. Yang menghalangi, yang menutup antara mata, mata jin dan aurat manusia apabila salah seorang di antara kalian masuk WC membaca bismillah. Nah, yang hadis ini dalil disyariatkannya, disunnahkannya membaca bismillah bagi orang yang hendak masuk WC. Jadi bacaan bismillah itu ada pada hadis tersendiri yang tidak nyambung dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sedangkan bacaan itu ada di hadis tersendiri sebagaimana hadis berikutnya akan kita baca. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan hadis Anas, semoga Allah meridainya, Nabi SAW apabila beliau hendak masuk WC, beliau membaca Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya a'udzubika minal khubuthi, berlindung kepada engkau dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan dari syaitan perempuan. Disebutkan di sini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk WC. Ini maksudnya bukan berarti bacaan ini dibaca ketika sudah masuk. Walaupun lafadznya ini fi'il madhi. Sehingga bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk WC, sudah masuk kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan seperti itu maknanya. Idza dakhalal khala yang dimaksud di sini adalah idza arada, ketika beliau hendak masuk. Dan yang seperti ini sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ini dibaca bukan setelah masuk WC tapi ketika hendak masuk, ya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyadkhula, ketika beliau hendak masuk. Dan yang seperti ini banyak, ya. Seperti dalam Al-Qur'an Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, maka apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Ini dalam surat An-Nahl ayat 98. Ta'awud itu dibaca ketika hendak membaca Al-Qur'an, walaupun lafadznya itu fa idza qara'ta, bukan ta'awud itu dibaca setelah selesai membaca Al-Quran. Sehingga bukan artinya apabila kamu setelah membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Baca Al-Fatihah sudah selesai baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak. Ya. Fa idza qara'ta al-Qur'an maksudnya adalah fa idza aradta, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an. Demikian juga ini hadis ini yang menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak masuk, ya. Jadi dibaca ketika hendak masuk, bukan setelah masuk baru dibaca. Bacaan ini menunjukkan bahwasannya tempat-tempat yang najis dan kotor itu adalah amakinu syayatin. Tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis itu adalah tempat-tempat syaitan. Karena itu ketika mau masuk ke tempat tersebut seperti WC, ya, tempat buang air, karena itu adalah tempat syaitan, maka supaya berlindung kepada Allah, ya, dengan membaca bacaan ini, dengan membaca doa ini, berlindung kepada Allah dari syaitan dan dari kejahatan syaitan. Dan sunnahnya bacaan ini ketika hendak masuk WC, ini ijma para ulama, disepakati oleh para ulama, ya, hukumnya itu adalah sunnah. Kalau tempat yang najis dan tempat yang kotor itu adalah tempat syaitan, maka sebaliknya al-amkinatu thayyibah, tempat-tempat yang baik seperti masjid dan yang lainnya, itu adalah tempatnya para malaikat, al-malaikatul bararah, tempatnya para malaikat yang baik-baik. Tempat yang khabitha, yang jelek, itu tempat syaitan. Nah. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang adanya jin, ya. Hadis ini menetapkan tentang adanya jin dan syaitan. Dan mengingkari adanya mereka itu adalah kesesatan dan kekufuran. Dan ada kelompok manusia yang menyimpang. Mereka mengingkari. Mengingkari adanya jin. Mengingkari adanya malaikat. Bahkan mereka juga ingkari. Ya. Seperti kaum falasifah, ahli filsafat. Malaikat itu adalah sifat, enggak ada wujudnya. Mereka juga mengingkari jin, mengingkari syaitan. Wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Dan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari WC, beliau membaca ghufronaka. Beliau membaca ghufronaka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya adalah dalil tentang disyariatkan membaca doa ghufronaka ketika selesai dari buang air dan keluar dari tempat buang air. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa ghufronaka ini dinasobkan karena sebagai maf'ul yang mahdhuf, yang dihilangkan fi'ilnya, yang takdirnya adalah as'aluka ghufronaka. Kenapa kok setelah buang air itu membaca doa ghufronaka, saya memohon ampunanmu? Karena manusia itu setelah selesai buang air itu terasa lega, terasa lega, terasa ringan, ya, badannya ya terasa nyaman. Nah, sebagaimana bahwa dosa itu sesuatu yang memberatkan hati, ya, sesuatu yang memberatkan hati, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Maka dengan memohon ampun kepada Allah, diampuni dosa-dosanya, itu akan terasa lega, terasa ringan. Sehingga dianugerahkan oleh Allah kelegaan, keringanan. Dari yang memberatkan badan itu sebagaimana diringankan, dihilangkan dari dosa-dosa dengan membaca memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan hadits Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al hajah la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ardi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila hendak buang air, beliau tidak mengangkat pakaiannya sehingga dekat dengan tanah. Tentunya ini di tempat yang terbuka ya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah. Baik, sudah masuk Isya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Tinggal masalah yang berikutnya, yang keempat, tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang hendak buang air. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita baca beberapa pertanyaan. Bagaimana hukum air rendaman pakaian yang padanya terdapat najis, dan bagaimana jika pakaian kita terciprati air tersebut? Kalau air rendaman pakaian yang ada najisnya itu ya, berubah, mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, apakah baunya atau warnanya atau rasanya, ya, air itu menjadi air najis ya. Air buat ngerendam pakaian yang terkena najis, kemudian air itu berubah karena najis yang ada, maka air itu adalah air yang najis. Yang namanya air najis kalau mengenai pakaian atau badan ya, maka diwajibkan untuk dibersihkan apabila pakaian itu dipakai untuk ibadah, untuk sholat. Ya, percikannya itu yang memerciki pakaian dibersihkan ya, dibersihkan, dicuci ya. Dicuci tidak harus semuanya, tapi najisnya dibersihkan. Nah, ini saya tidak tahu ini, apakah dinosaurus benar-benar ada pada zaman dahulu? Nah, saya tidak tahu. Tanya kepada ahlinya. Apa hukum memakan daging semut? Haram. Semut itu termasuk yang haram untuk dimakan. Ya. Kenapa? Karena semut itu termasuk yang haram dibunuh. Hewan yang haram dibunuh itu hukumnya haram untuk dimakan, seperti katak, semut, lebah, ya, dan yang lainnya. Nah, tapi kalau semut itu ada dalam buah jambu umpamanya, pas makan jambu ada semutnya di dalam, kemakan, tidak haram ya. Termasuk ulat ya, ulat itu kan termasuk yang nggak boleh dimakan, itu serangga itu. Tapi kalau itu ada dalam buah kemakan, itu halal. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Az-Sa'di dalam Wa'id al-Fiqhiyah. apa kaidahnya itu wa min masalil hukmi, di antara masalah hukum itu sabatal hukmu, apa hukumnya ada kalau ngikuti yang lain, dan kalau sendirian itu hukumnya tersendiri. Apa hukum orang yang sedang sahur kemudian dia mendengar azan tapi dia tetap melanjutkan sahurnya sampai lafaz asyhadu anna muhammadar rasulullah? Tidak boleh. Jadi disebutkan dalam hadis, idza sami'a ahadukum nida wal ina fi yadi fala yadh hatta yaqdi hajatahu, kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar azan subuh dalam keadaan bejana di tangannya, maka jangan letakkan sampai dia menunaikan keperluannya. Maksudnya, ketika mendengar azan, makanan yang sudah dipegang oleh tangan. Nah, ini boleh dimakan. Dimakan kalau minuman ya yang sudah kepegang nih, maka minum dilanjutkan. Kalau makan yang sudah dipegang, dimakan. Enggak apa-apa. Tapi kalau belum dipegang, baru ada di hadapannya, dengar azan, enggak boleh. Kalau sengaja lah makan saja, itu bisa enggak sah puasanya. Ya. Jadi yang sudah dipegang, saya mungkin belum menjelaskan, laisa baina yadai, bukan yang ada di hadapannya, tapi yang sudah di tangan. Ya. Tapi bukan ketika tahu udah mau adzan terus dua-duanya megang. Ya enggak, itu yang sudah terlanjur kepegang. Dipegang bejana, kok adzan? Nah, minum, lanjutkan. Lalu ngambil, dengar adzan, nah, makan. Begitu. Apakah boleh kita berdoa untuk orang yang kita sukai? Boleh. Ya, mendoakan orang yang kita cintai seperti orang tua, teman, ya, terutama ketika di tempat yang jauh, ketika kita safar, kita ingat mendoakan teman, dan itu termasuk yang mustajab, berdoa mendoakan untuk saudara, ya, ketika tidak ada di hadapannya dalam keadaan ghaib, boleh, tergantung niat dan tujuannya. Ya. Baik, kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.